Wa mimma, dan di antara perkara yang bisa menolak alham, kecemasan, wal qalaq, kegoncangan jiwa, ialah ijtima'ul fikri kulluh ala ihtimam bi'amalil yawm al-hadir wa qata'ahu 'anil ihtimam fil waqtil mustaqbal. Yaitu ijtima'ul fikr, menyatukan pikiran kulluh, seluruhnya difokuskan pikirannya, alal ihtimam bi'amlil yawm al-hadir, untuk ihtimam, perhatian serius, bi'amlil yawm al-hadir, dengan amalan hari ini, yang hadir ini. Wa qata'ahu 'anil ihtimam bil waqtil mustaqbal wa 'anil hazan 'alal waqtil madhi. Menyatukan pikiran seluruhnya untuk ihtimam, perhatian amalan hari ini, dan memastikan dari amalan-amalan fil waqtil mustaqbal. Qata'ahu, memotong dari angan-angan, keinginan-keinginan fil waqtil mustaqbal, yang akan datang. Wa'anil hazan, dan memotong dari rasa sedih. Alal waqtil maldi, atas waktu yang sudah lewat. Kesedihan-kesedihan yang telah lewat, dipangkas, jangan terus dipikirkan, jangan terus dimasukkan ke dalam hati. Yang sudah lewat dari kesedihan, dipangkas. Walihada ista'azan nabiyyu, walihada, oleh karena itulah ista'aza Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung diri, memohon perlindungan kepada Allah azza wa jalla minal hammi wal hazani, dari kecemasan, cemas sesuatu yang belum terjadi sudah terbayang menakutkan, sehingga muncul kecemasan yang luar biasa. Anakmu operasi, wah ini luar biasa, berapa ini? Sudah terbayang mencekam, menakutkan, hidup atau mati. Ham, wal hazan, dan kesedihan. Musibah yang telah lampau, yaitu mengingatkan, menjadikan sebab muncul kesedihan. Ham, wal hazan. Ini dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari dan Muslim dari Anas ibni Malik adalah, kata Anas, kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal 'azzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat al-ajiz, lemah, jiwanya lemah, wal-kasal, malas, tidak semangat, wal-jubni, pengecut, wal-haram, usia lanjut, usia yang menjadikan dia haram, lanjut, menjadikan rusak, wal bukhl, bakhil, wa a'udzubika min adzabi, dan aku juga berlindung kepadamu min adzabil qabr, wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Jadi di sini Allah azza wa jalla, Rasulullah sallam berlindung diri, fal hazan, maka yang namanya sedih alal umuril madiyah allati la yumkin radduha wala istidrakuha, maka yang namanya al-hazan sedih alal umur al-madiyah atas kejadian-kejadian yang sudah lewat, allati la yumkinu radduha yang tidak mungkin untuk dikembalikan, wala istidrakuha sudah tidak mungkin disusul untuk dikejar, wong sudah lewat. Itulah yang namanya al-hazan. Anak sudah dikubur, walaupun kita bersedih, menangis, meratapi di atas kuburnya, tidak mungkin menjadikan anaknya nongol saat itu. Sudah lewat. Maka ini adalah yang namanya al-hazan. Sehingga ada seorang wanita di kuburan menangis, teringat anaknya. Maka Rasulullah SAW mengingatkan, isbir wahtasib, sabar, mengharap pahalanya. Wanita ini sedang galau, kacau pikirannya, tidak melihat siapa yang memberi nasihat walaupun itu baik. Katanya, inna kalam tusib bimusibati, kamu ini tidak kena musibah seperti musibahku. Wali'ani, nyingkir kamu. Ternyata diberitahu yang memberi nasihat itu Rasulullah SAW. Takut dia. Karena yang disuruh nyingkir, ditolak nasihatnya adalah orang yang mulia. Itulah kesedihan menjadikan galonya hati. Ma'asyiral muslimin. Maka ini sedih tidak mungkin dikembalikan. Walhammu, adapun yang namanya alham, adalah alladhi yahdusu bisababil khauf minal mustaqbal. Alham adalah alladhi yahdusu, yang terjadi, perkara yang terjadi, bisababil khauf, karena sebab takut. Minal mustaqbali, dari perkara yang akan datang. Sesuatu yang akan terjadi, barakallahu fikum, yang itu menakutkan sehingga muncul di hati seorang yang namanya alham. Sehingga alham, alham wal hazan, wa yakunul abdu ibnu yaumihi. Sehingga karena demikian seorang hamba ibnu yaumihi, hendaklah dia jadi putra hari itu. Maksudnya dia harus menjadi orang saat itu, menghadapi kenyataan saat itu. Karena yang sudah lewat tidak mungkin dikembalikan. Kata orang, nasi sudah jadi apa namanya, dibubur, sudah terjadi gimana. Dikembalikan ya tidak mungkin, sudah dikubur. Jangan kemudian barakallahu fikum kesedihan tadi berlanjut menjadikan kacaunya jiwa. Maka jadilah putra hari itu, artinya orang yang bisa berbuat hari itu. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid ayat ke-22, ayat ke-22 atau 23, Allah katakan, wa ma asabaka min musibah, apa saja yang menimpamu min musibah, dari sebuah musibah. Na'am fil ardi wala fi anfusikum, musibah yang Allah timpakan di muka bumi ini, wala fi anfusikum, atau yang pada diri kamu langsung, illa fi kitab, kecuali ada di dalam lauhul mahfud. Min qabli an nabra'aha, sebelum hal itu terjadi. Lihat, dihibur kita. Apa saja yang menimpa musibah di muka bumi ini ataupun yang langsung menimpa dirimu itu ada di dalam catatan sebelum terjadinya. Naam inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal itu mudah bagi Allah. Lalu Allah ingatkan likai la ta'saw 'ala ma fatakum. Likai supaya kalian tidak ta'saw, berputus asa. Tidak berlanjut sedihnya. Tidak menjadi gundah hatinya, sudah lewat. Wala ta'saw 'ala ma fatakum, yang sudah lewat. Wala tafrahu, tidak pula menjadi kalian bangga. Bima atakum, dengan apa yang Allah berikan atas kalian. Usaha belum berhasil, sudah lewat, itu jangan menjadi sebab berputus asa. Yang kalaupun Allah takdirkan berhasil, wala tafrahu, jangan bangga. Diseimbangkan. Sadar Anda manusia, belum berhasil ada yang menakdirkan Allah. Kalaupun berhasil jangan sombong, bangga. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Barakallahu fikum. Lalu kata beliau, bagaimana supaya menjadi orang yang tidak tenggelam dengan kesedihan sesuatu yang sudah terjadi? Barakallahu fikum, atau cemas sesuatu yang belum terjadi? Bijam'i jiddihi wajtihadihi fi islahi yaumihi wa waqtihi al-hadir. Jadilah putra orang hari ini. Caranya bijam'i jiddih, mengumpulkan kesungguhannya. Wajtihadihi, kesemangatannya dan kesungguhannya. Fi islahi yaumi, untuk memperbaiki harinya saat itu. Wa waqtihil hadir, dan waktunya yang akan datang. Sekarang kumpulkan segala kekuatan. Kumpulkan kesemangatan, kesungguhan untuk memperbaiki amalan pada hari itu dan juga waktu yang akan datang. Fa inna jam'al qalbi, fa inna jam'al qalbi ala dzalik yujibu takmilul a'mal. Maka sesungguhnya menyatukan hati, tidak pecah, larut dengan kesedihan, cemas dengan sesuatu yang belum terjadi, disatukan hati menghadapi kenyataan hari itu, yujibu takmilul a'mal, mewajibkan atas menyempurnakan amal-amal. Ya. Menjadikan orang itu akan takmil, menyempurnakan amalan hari itu atau yang akan datang. Ya. Ini yang pertama. Menjadi semakin baik keadaan amalan hari itu, keadaan hari itu dan hari esok. Karena tidak larut dengan kesedihan yang lewat, atau tidak menjadikan galau, cemas, sengat-sengat sesuatu yang belum terjadi. Wayatasalla bihi al-abdu. Wayatasalla, dan menjadi hiburan, penghibur. Yatasalla itu menghibur. Menyatukan hati tadi, tidak larut dengan kesedihan yang sudah lewat, tidak cemas dengan sesuatu yang belum terjadi. Ya tasalla, terhibur seorang hamba. Anil hammi wal hazan, dari kekacauan jiwa tadi dan kesedihan jiwa tadi. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza da'a bi du'ain arsada ummatahu ila du'ain huwa fa huwa yahussu ma'al isti'an billah. Jadi di samping berdoa, barakallahu fikum, menyatukan hati, melakukan menyatukan hati untuk selalu berusaha memohon kepada Allah. Kenapa? Fannabiyyu idza da'a. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila da'a berdoa bidu'ain dengan sebuah doa au arsyada ummatahu atau membimbing umatnya ila du'ain kepada sebuah doa fahuwa yahussu ma'al isti'anah billah. Beliau yahussu menganjurkan, menghasung ma'al isti'anah billah, disertai dengan isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Wa tama' fi fadli, dan tama' berkeinginan. Tama' itu rakus makna kasarnya, yakni memiliki keinginan yang besar terhadap fi fadlihi, tentang keutamaan yang ada di sisi Allah. Di samping berdoa juga melakukan sebab. Lihatlah saat Nabiullah Ibrahim ketika belum dianugerahkan anak, sangat khawatir tidak ada penerusnya. Tatkala itu datanglah malaikat-malaikat mengkhabarkan akan lahir darinya putranya. Dan Allah mengisahkan di dalam surat Al-Hijr, mengingatkan, "Wa may yaqnut min rahmatillah illa dhalun." Siapa yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang yang sesat, lihat. Jadi di samping berdoa memohon anak, minta pertolongan kepada Allah, tapi juga jangan berputus asa. Terus yakin dengan pemberian Allah, walaupun sudah sepuh, Allah anugerahkan putranya, iya, Ishak. Demikian pula ketika Nabi Yusuf alaihi salam, naam, ketika saudara-saudaranya naam datang ke Mesir, ternyata saudara dari Nabi Yusuf naam ketika mereka masuk ke kota Mesir mencari saudaranya, la tayasu min rauhillah, kalian masuk cari saudaramu, jangan berputus asa di rahmat Allah. Usaha, jangan berputus asa di rahmat Allah. Innahu la yai'asu min rahillah ilal qaumul kafirun. Tidaklah berputus asa di rahmat Allah kecuali orang yang kafir. Ikhtiar mencari, memohon pertolongan, jangan patah semangat. Yakin dengan apa yang di sisinya. Wa ala jiddi wal istihad, juga di samping berdoa berminta tolong kepada Allah, juga ala jiddi wal istihad bersungguh-sungguh, anitahaqquq lihusuli ma yad'u bihusulih, fitahaqquqi bersungguh-sungguh merealisasikan, mewujudkan, lihusul diperolehnya, ma ya ma yad'u apa yang dia minta. Dia wujudkan apa yang ditunjukkan untuk bisa meraih apa yang dia minta. Dia ikhtiar semampunya, berusaha melakukan apa yang bisa menjadi sebab semampunya dengan sungguh-sungguh. Wa tahalli amma kana yad'u li daf'i, dan mengosongkan dari apa yang dia berdoa dengan tertolaknya doa itu. Dia jauhi hal-hal yang menjadi sebab tidak terkabulnya keinginannya, doanya. Iya. Li'anna du'a'a muqarinun lil 'amali. Karena yang namanya doa itu diiringi dengan amal. Dan doa, ya Allah masukkan saya ke surga, Allahumma inni as'alukal jannah. Amal, cari asbab yang menjadi sebab masuk surga. adalah seorang sahabat Suraqah bin Malik ibni Juqsam. Ketika mendengar bahwa seluruh takdir sudah dicatat oleh Allah, maka kata Suraqah, afala nada'ul amal. Kalau begitu kita tidak perlu beramal ya Rasulullah, menunggu takdir saja. Kalau memang takdirnya masuk surga ya masuk surga, nunggu saja keputusan usaha beramal. Apa seperti itu? Kata Nabi, la. La i'malu kullun muyassir lima khuliqalah. Tidak. Maksudnya tidak. Tidaklah seorang itu meninggalkan dari beramal. Di samping berdoa, berusaha beramal. I'malu, beramal kalian karena masing-masing akan dimudahkan lima khuliqalah, dengan apa yang Allah telah ciptakan. Ikhtiar, doa ikhtiar. Anaknya sakit, ikhtiar berobat. Suruh operasi, bismillah, ikhtiar. Kalau qadar Allah di akhir hayat, akhirnya malah Allah Ta'ala tiba-tiba menakdirkan harus berpisah dengan dikuburnya, anaknya qadar Allah. Masya Allah. Ambil hikmahnya. Makanya Nabi ingatkan, isbir wahtasib. Iya. Fal'abdu yastahid. Seorang hamba bersungguh-sungguh fima yanfa'uhu fid din wad dunya. Di samping berdoa, bersungguh-sungguh, maka seorang hamba melakukan usaha yang sungguh-sungguh fima yanfa'uhu, pada perkara yang bermanfaat fid din wad dunya. Manfaat secara agama, manfaat secara dunia. Iya. Lakukan ikhtiar. Wa yas'alu rabbah najaha maqsadihi, dan memohon kepada Rabbnya najaha, kesuksesan, keberhasilan, maqsadihi, tujuannya dimudahkan. Walaupun kita sudah mengeluarkan segala kemampuan, mengeluarkan segala biaya, kalau Allah belum menakdirkan, tidak akan berhasil. Barakallahu fikum. Maka di samping semangat bersungguh-sungguh, memohon kepada Allah. Sebagaimana yasta'inuhu ala zalik, sebagaimana dia juga minta tolong kepada Allah ala zalik, atas hal itu, atas apa yang dilakukan dari usahanya. Cuman sekedar usaha. Adalah Nabi suatu saat beliau sedang beristirahat. Jabir menceritakan, ya, beliau gantungkan pedangnya di pohon. Maka tiba-tiba ja'al musyrik, ahadul musyrikin, tiba-tiba datang salah seorang dari kalangan kaum musyrikin. Nabi sedang tidur, berbaring, pedang digantung. Tidak siap menghadapi musuh. Ya. Maka tiba-tiba orang musyrik tadi mengambil pedang. Tangan Nabi pegang, diambil. Sambil dikatakan, man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangi kamu dari pedang ini? Ayo. Man yamna'uka minni, siapa yang bisa menghalangi pedang ini untuk saya tebaskan kepadamu? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam ikhtiar, mohon kepada Allah. Allah, pedang jatuh. Hayangkan. Kok bisa jatuh? Gitulah. Kekuatan tawakal. Pertolongan Allah. Tidak kalang kabut. Wah, gimana ini? Tapi musuh. Posisi sudah terjepit ini. Pedang sudah di depannya. Mayyam na'ukam ini. Ya. Langsung disebut Allah. Kalimat Allah. Didengar olehnya. Pedang jatuh. Sekarang balik. Pedangnya diambil oleh Nabi. Mayyam na'ukam ini. Ya. Sekarang siapa yang menghalangi kamu dari pedang ini. Ya, itulah orang mukmin. Berdoa dan memohon kepada Allah dengan apa yang mampu dilakukan. Bisanya istighfar, bisanya mengucapkan Allah, ikhtiar. Memohon kepada Allah. Ini dalam kisah Jabir. Sehingga laki-laki ini minta di, jangan dibunuh. Disuruh, tasyhad la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Kamu ucapkan dua kalimat syahadat. Lah, saya enggak. Enggak mau dia masuk Islam. Tapi dia minta, saya tidak akan bergabung dengan orang yang memerangi kamu. Tolong saya jangan dibunuh. Yang penting saya tidak akan bergabung memerangi kamu bersama orang yang memerangi kamu. Nabi bebaskannya sana. Insyaallah. Ini pertolongan. Disebutkan dalam hadis Rasul SAW memberikan bimbingan kepada kita. Ihris ala ma yanfa'uk. Ihris, bersemangatlah. Ala ma yanfa'uk, untuk melakukan ma yanfa'uk, apa saja yang bermanfaat bagimu. Bersemangat, jangan lemah. Bersemangat melakukan apa yang bermanfaat bagimu. Wasta'in billah, mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah, loyo. Fa idza sabaka syai'un fala taqul lau, maka apabila menimpamu syai'un sesuatu, fala taqul lau, jangan kau katakan lau, seandainya. Suatu saat dia pergi ke tempat bersama keluarganya, anak istrinya, ya, tamasya. Sudah sampai di tempat, anak-anaknya renang. Udarullah, salah satu di antaranya tenggelam, enggak bisa muncul lagi, mati. Sibah. Kamu jangan mengatakan seandainya tadi enggak jadi kesini mungkin enggak mati. Kalau seandainya tadi anak ini enggak ikut mungkin enggak mati. Seandainya. Ya seperti ini, katakan qadarullah. Walakin law anni fa'altu kada wa kada, seandainya saya melakukan ini, kana kada wa kada, pasti demikian demikian. Walakin kul, tapi katakanlah qadarullah. Katakan qadarullah, Allah takdirkan, Allah telah takdirkan. Wa masya'a fa'al, apa yang Allah kehendaki, fa'al, terjadi. Kenapa tidak boleh mengatakan seandainya? Seandainya adalah kata beliau, fa innallahu taftah amalas syaiton, membuka pintu perbuatan setan. Setan akan memunculkan di hati kita mencela takdir. Setan akan membuka hati kita jadi lemah. Tidak ridho, tidak sabar dengan sebab kalimat lau tadi. As-Sanasir As-Sa'di rahimahullah di dalam kitab beliau ketika menjelaskan hadis ini, kalimat lau fa inna hadza al-hal taftah amala syaitan, kalimat lau di sini bisa membuka perbuatan setan, yakni yang pertama, yang kusu imanuhu bil qadar, akan menjadi berkurang keimanannya dengan takdir. Seharusnya iman kepada takdir, malah dia berkurang. Kalau seandainya tadi tidak kesini, mungkin tidak mati anak saya. Mengurangi, qadar Allah, Allah takdirkan mati di situ. Yang kedua, membuka amalan setan karena i'tiraduhu alaih, menentang takdir Allah. Iktirad, ucapan yang bentuknya menentang takdir Allah. Yang ketiga, wa fataha abwabul ham wal hazan. Ini kata Syekh Nasir Asad di dalam kitab yang lain, membuka pintu adanya alham wal hazan, kekacauan, kesedihan, al mud'if lil qalbi, ham dan hazan tadi, kesedihan, kegalauan tadi menjadikan lemahnya hati. Ya. Maka oleh karena itu Nabi menutup pintu menjadikan orang itu bertambah sedih. Sudah anaknya mati sedih. Mengatakan kalau seandainya tambah sedih. Nah, ditutup, jangan buka kalimat lau. Sudah qadarullah. Allah takdirkan demikian. Iya. Sebab manusia tidak tahu perkara yang gaib. Wala tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan sebuah jiwa tidak tahu madza taksibu ghadan. Apa yang akan dilakukan hari esok? Apakah besok kita bisa tarawih lagi? Tidak tahu. Apakah besok kita lebaran bareng sama keluarga? Tidak tahu. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Sebuah jiwa tidak tahu kapan, di mana dia akan mati. Goib. Kita saja tidak tahu, apalagi anak kita. Makanya sudah terjadi qadar Allah. Ada kisah menarik, Syekh Utsaimin menceritakan adanya seorang mau naik pesawat. Sudah beli tiket, sudah siap. Tiba-tiba dia datang terlambat. Ya, tiket wah sudah dipegang ini, sudah beli. Terlambat datangnya. Dan disebutkan apa sebabnya keterlambatan, apa mobilnya bocor atau terjadi apa. Yang jelas sampai bandara pesawat sudah terbang jauh. Maka dia pun sambil duduk menunggu langkah berikutnya. Selang berapa saat ada informasi pesawat yang tadi seharusnya dia naik terjadi kecelakaan. Penumpangnya semuanya cedera. Musibah. Di sini diambil hikmahnya. Ya? Allah takdirkan dia selamat. Ya? Kalau dia jadi naik pesawat itu ikut bersama rombongan orang yang kena musibah. Jadi jangan sampai seorang itu barakallahu fikum mengucapkan lau, lau. Sesuatu yang sudah lewat, lau. Kalau lau sesuatu yang akan dilakukan. Kalau itu kebaikan, jadi kebaikan. Kalau tahun depan saya diberi umur, saya itikaf 10 hari genep. Kalau namanya cita-cita, jadi kebaikan. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan haji, umroh, sedekah, cita-cita, kebaikan. Tapi kalau untuk kejelekan, ya jadi kejelekan. Kalau saya jadi orang kaya, saya akan setiap hari satu kerak. Kerak apa? Bukan satu kerak sirup, satu kerak homer, bagi-bagikan. Jadi cita-cita jelek. Na'udzubillah. Jelek kan bagi dia. Tapi kalau yang sudah lewat tadi ditutup. Jangan. Karena ini membangkitkan kesedihan yang baru kata Syekh. Selanjutnya. Fajama'a. Sallallahu alaihi wasallam bainal amri bil hirsi alal umurin nafi'ah fi kulli hal. Maka dalam hadis ini Nabi SAW jama'a mengumpulkan bainal amri antara suatu urusan bil hirs dengan semangat alal umur an-nafi'ah atas urusan yang bermanfaat fi kulli hal pada setiap keadaan. Wal isti'anah billahi wa adamil inqiyad lil ajz. Minta tolong kepada Allah, jangan adamil inqiyad lil ajz. Jangan berpegang dengan sifat lemah. Alladhi huwal kasal ad-dhar. Malas lemah itu membahayakan. Malas ibadah, malas itu bahaya. Wong nyari dunia kalau malas saja apa? Gimana orang nyari dunia? Malas atau semangat? Jam 2 harus sudah sampai di pasar. Lah kalau orangnya malas jam 2 siang baru nyampe sudah bubar. Udah dapat antum. Kenapa malas malah tidur baik? Jam 2 ini sudah ramai di pasar. Pasang HP-nya alarmnya. Jam 2 harus bunyi. Enggak dibunyi, dimarahin HP-nya. Apa enggak bunyi? Dunia saja semangatnya luar biasa. Demikian pula akhirat harusnya lebih semangat. Karena akhirat lebih baik daripada dunia. Khair wa abqa, bahkan lebih kekal. Nyari dunia enggak kekal, 100 ribu sehari habis. Mengumpulkan pahala akhirat, Allah siapkan gantinya di akhir. Lebih bagus, lebih kekal. Itu saja enggak malas. Sambil minta tolong tentunya kepada Allah. Melakukan sebab dengan sungguh-sungguh. Adalah kisah Ya'juj wa Ma'juj. Bangsa yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka ketika itu dikisahkan di dalam surat, wa qalu ya dzal qarnain anna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. Bahwasanya wahai dzul qarnain, ya'juj wa ma'juj adalah bangsa yang membuat kerusakan. Fa hal naj'alu laka harjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Maukah saya bayar kamu untuk kamu membuat pemisah antara kita dengan mereka. Jangan sampai bangsa itu datang ke negeri kita. Saya bayar. Qala, maka dia menjawab, ma makanni fihi rabbi khairun. Apa yang Allah berikan kepada saya dari kekuasaan ini jauh lebih baik daripada upah yang kamu tawarkan. Lihat. Ya. Namun dia walaupun punya kekuasaan, punya kekuatan, fa'inuni biquwah. Fa'inuni biquwah. Kamu bantu saya dengan kekuatan. Ya. Tawadhu. Kamu sekalian tolong saya biquwah dengan kekuatan. Aj'al bainakum wa bainahum radma. Saya akan bikin pemisah antara mereka Ya'juj wa Ma'juj dengan kalian, dengan sebuah tembok atau pemisah tadi. Atuni zuburul hadid. Coba kalian datangkan potongan-potongan besi. Ya, datangkan potongan besi sini. Hatta idza sawa bainas sadafaini qala anfuhu. Kalau sudah ditumpuk besinya di antara sadafain, lalu tiupkan api. Hatta idza ja'alahu nara. Kalau sudah menyala, meleleh, atuni ufrih alaihi qitra. Datangkan timah yang meleleh. Famasta'u ayyadharu. Ya'juj wa Ma'juj tidak akan mampu nembus kalian. Wamasta'u lahu naqba. Mereka tidak mampu melobangi apa yang kalian lakukan ini. Qala hadza rahmatu rabbi, ini adalah rahmat Rabbku. Jadi Ya'juj wa Ma'juj, bangsa yang merusak, fa idza ja'ala wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqo. Kalau sudah datang janji Rabbmu, maka bangsa Ya'juj wa Ma'juj itu akan menghancurkan dan akan melobangi, dan janji Rabbmu itu benar. Demikian orang yang dia berbuat tetapi juga minta tolong kepada manusia yang bermanfaat. Baik. Terus ya. Wa qala wa bainal istislami lil umuril madiyah nafida wa musyahada qadha Allah wa qadrih. Antara sifat minta tolong tidak malas dan antara istislam pasrah terhadap segala urusan yang sudah madiyah lewat, nafidah yang sudah terjadi, wa musyahadah qadha Allah wa qadrih, dan mempersaksikan dengan qadha dan qadarnya Allah. Wa ja'alal umur qismain, dan dijadikan perkara itu ada dua macam. Yang pertama, qisman yumkinul 'abdu as-sa'yu fi tahsilihi, perkara yang itu memungkinkan al-'abdu as-sa'yu, seorang hamba berusaha, fi tahsilihi, untuk mendapatkannya, memperolehnya, au tahsili ma yumkinu min, atau memperoleh apa yang mungkin diperoleh. Iya, sesuatu yang manusia bisa berusaha, berusaha untuk belajar dapatnya berapa, ya itulah sesuai usahanya. Au daf'uhu au takhfifuhu, atau sesuatu yang dia bisa menolak atau meringankan, sakit, dia tidak mau sakit, dia berusaha menolaknya, minum obat, cet, atau berkurang apa yang menjadi keinginannya. Fahada biyadi fihil abdu majhudi, maka ini di tangan hamba yang dia berusaha, dapatnya seberapa sesuai usahanya. Wa yasta'inu bima'budih, dan yasta'in minta tolong kepada ma'bud yang disembah. Jangan cuma mengandalkan usahanya. Baik, karena manusia itu lemah, tetapi dia harus minta tolong kepada ma'budi yang dia sembah. Jenis yang kedua, qisman la yumkinu fihi dhalik, perkara yang tidak mungkin bagi hamba untuk berusaha dengannya. Iya. Fahada yatma'inu lahul abdu wa yardha wa yusallim, maka jenis kedua ini yatma'inu, menjadikan tenang. Iya. Bagi hamba, wa yardha dan ridha, wa yusallim dan pasrah. Iya. Dia ingin berusaha untuk melakukan suatu perkara yang bermanfaat. Dia sudah berusaha sungguh-sungguh, tetapi Allah belum menakdirkan, atau mungkin dia belum mendapatkan. Maka ini berusaha, mohon pertolongan kepada Allah. Tetapi kalau sesuatu yang tidak mungkin, anaknya sakit, untuk tetap hidup tidak mungkin, namanya orang pasti mati, maka sudah pasrah, sudah ikhtiar, sudah berusaha, berobat, insyaallah diserahkan kepada Allah. Wala raiba anna mura'ati hadzal asl sabab lisurur wazawalil ham wal gham, tidak diragukan ini sebab terjaganya, sebab bahagia, hilangnya kegundahan dan kesedihan. Demikian fasal yang keempat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillah.